Mitra Bisnis, setelah kemarin kita membahas mengenai media di Singapura, saat ini saya telah terhubung dengan Hermawan Sulistyo untuk membicarakan mengenai seluk-beluk media di Amerika, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintahannya terhadap media massa. Pak Hermawan, kalau di Singapura medianya dikontrol oleh pemerintah, tentunya itu berbeda jauh dengan di Amerika kan Pak? Enggak, kalau di Singapura itu bukan totally dikontrol oleh pemerintah ya, sebetulnya. Ya silahkan sensor sendiri gitu, self-censorship gitu. Tapi kalau kita lihat perbandingan Singapura dengan Malaysia, Singapura jauh lebih kritis dibandingkan Malaysia gitu. Karena juga readership-nya lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Kalau Malaysia itu udah kayak zaman Orde Baru aja kan gitu. Nggak usah dibandingkan di Amerika. Kalau di Amerika itu di sana media udah jadi hiburan. Hiburan dan jadi ada dua kecenderungan. Dia menjadi hiburan publik betul. USA Today itu misalnya itu udah benar-benar koran hiburan gitu. Politik pun sebagai hiburan gitu. Tapi trendsetter untuk policy making tetap New York Times dan Washington Post. Dua itu masih itu. Dan kalau kita baca New York Times dan Washington Post itu mirip-mirip baca Prisma gitu. Kalau di Indonesia dulu sangat sulit kan gitu. Tapi toh itu tetap menjadi rujukan pengambilan keputusan puncak di Amerika gitu. Kenapa bisa begitu Pak? Kritiknya itu kan kritik tidak seperti di kita yang judulnya gede-gede gitu. Kalimatnya cuma dua alinea ngebukin ini pokoknya gitu. Kalau di sana nggak akan ada kedalaman gitu. Nggak usah bicara Watergate lah ya. Kita bicara situasi selama 30 tahun terakhir itu. New York Times Book Review itu masih menjadi rujukan utama. Ini yang menarik buat saya. Bagaimana sisipan koran yang muatan isinya itu sebetulnya sangat akademik itu menjadi trendsetter dan orang itu kalangan menengah ke atas kalau nggak baca New York Times Book Review setiap minggu itu kayaknya ketinggalan gitu. Jadi ada kecenderungan sudah lama bahwa di media-media trendsetter papan atas menengah ke atas di Amerika itu lebih kontemplatif gitu. Yang menengah kalau saya kira yang sangat kuat ya USA Today lah di sana ya gitu. Tetapi koran-koran lokal yang lain kan mati. Nah sekarang tanpa multimedia dengan online, media-media online mati juga mereka. Sudah berapa banyak yang koran puluhan tahun hidup koran lokal di tingkat state ya negara bagian atau di tingkat county gitu. Itu nggak bisa bertahan dengan ini dan harus ditutup gitu. Tapi masa depan memang harus multimedia minimal atau malah sepenuhnya kecenderungan ke online. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Wina Santoso.